قال ابن قدامة رحمه الله تعالى kita masih dalam bab syarat salat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa in khafiyat alaihi al-qiblah fil hadar, kalau samar baginya kiblat di hadar, yaitu di mukim, tidak lagi safar, sa'ala, maka dia bertanya, harus dia bertanya. Itu kan? Dia bertanya. Dan bertanya terkait dengan kiblat ini, itu ya? Atau enggak? Bertanya terkait dengan kiblat ini wajib. Karena menghadap ke kiblat adalah apa? Wajib. Kaidahnya wasail al-wajib, wajib. Yang menyentuh ke wajib hukumnya apa? Wajib. Paham? Jadi kalau antum tidak bisa tahu kiblat kecuali dengan bertanya, maka harus apa? Bertanya. Paham ya? Karena itu tadi, wasilah yang wajib adalah apa? Wajib. Sebagaimana wasilah yang sunnah hukumnya adalah wastadalla bimaharibil muslimin, dan dia berdalil dengan mihrabnya kaum muslimin. Ya, dia berdalil dengan mihrabnya kaum muslimin. Karena mihrab itu kebiasaan kaum muslimin bangun searah dengan apa? Kiblat. Tahu mihrab kan? Tahu mihrab? Ya, pada ke depan itu di masjid. Kalau kita tidak ada mihrabnya, kan? Tidak ada mihrabnya. Mihrab itu yang kotak di depan kiblat. Tangga ini. Tangga mihrab mihrab. Di mana? Ada mihrabnya? Ada. Di sini. Ada mihrab? Ada. Itu yang depan untuk imam. Itu namanya apa? Mihrab. Jadi dia berdalil dengan mihrabnya kaum muslimin. Mihrabnya kaum muslimin. Iya. Ini kalau dia di mukim. Kalau dia di mukim. Ini mudah. Ya. Karena kebanyakan kaum muslimin sekarang bangun masjid ada mihrabnya. Bangun masjid ada mihrabnya. Iya. Ini sudah kebanyakan kaum muslimin. Kemudian fa'in akhto'a fa'alaihi li'adah. Kalau dia salah, maka wajib baginya ulang. Misalnya dia bertanya, ya, ternyata salah, tak? Atau dia berdalil mihrab kaum muslimin, ternyata mihrabnya salah. Misalnya, walaupun indah ya, jarang terjadi. Atau dia tidak bertanya, dia tidak lihat kepada mihrab kaum muslimin, dia salah, maka wajib dia apa? Ulang solatnya. Kenapa wajib? Kenapa wajib dia ulang solatnya? Karena syarat sahnya sholat menghadap ke kiblat kan disepakati. Sepakat ulama bahwa syarat sahnya sholat menghadap ke kiblat. Ini kalau di mukim, bagaimana kalau di safar? Ini masalah. Kata beliau, fa'in khafiyat fi safar, kalau safar kiblat itu saat dia safar, ijtahada wa shalla wala i'adata alaihi. Dia bersungguh-sungguh mencari kiblat, kemudian dia sholat menurut keyakinan ini, dan tidak wajib baginya ulang. Paham kan? Kenapa tidak wajib dia ulang? Karena dia sudah berusaha untuk mencari kiblat, kemudian dia sholat apa yang dia yakini. Apa yang dia yakini? Ini tentunya tidak apa-apa. Ini wa ini talafa mujtahidan lam yatba' ahaduhuma sahibah. Masya Allah. Kalau ada dua orang ini, misalnya lagi di safar, ya, safar pulang ke Buton, Ismail dan Mubar. Mana Mubar? Tidak ada ya? Tidak ada dia? Tidak ada Mubar. Dia berselisih. Mereka bilang, sini kiblat. Yang satu bilang, sini, ada sini. Yang satu bilang, ada sini. Apa keharusannya? Lam yatba ahaduhuma sahibah. Maka salah satunya diikut kepada temannya. Kenapa? Karena bisa saja satu benar, satu apa? Salah. Iya. bisa saja satu benar, satu salah. Memang ada di antara keduanya yang benar, tapi tidak ada keyakinan karena mereka apa? Berselisih. Terus apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dia lakukan? Kan begitu? Iya. Maka dikatakan dia sholat sesuai dengan arah yang dia yakin. Dan itu tetap diberikan pahala kalau dia salah. Dan dia sudah apa? Bersungguh-sungguh untuk mencari kiblat. Itulah yang diantarkan oleh keyakinannya, maka dia sholat. Ini di safar ya. Karena di safar karena kita samar kiblat itu di arah mana. Ya, kiblat itu di arah mana. Kemudian wayat ba'ul amma wal amma. Ini masalah kelengkapan ya. Wayat ba'ul amma al-ami wal ami awtaqahuma fi nafsihi. Ya. Al-amma wal-ami, orang yang buta dan orang awam tidak tahu membedakan kiblat, ya, maka dia ikut yang terpercaya, ya, dari keduanya menurut mereka. Jadi dia ikut yang mereka ikut yang mereka percayai. Kalau ini adalah apa? Iya. Dia tahu arah kiblat. Dia tahu arah kiblat. Semua ini masalah cabang dalam masalah kiblat. Ya. Intinya pada intinya wajib merupakan syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Kemudian kalau lagi mungkin sudah wajib bertanya karena banyak masyarakat atau berdalil dari mihrab kaum muslimin. Kalau musafir dia bersungguh-sungguh mencari. Ya, sekarang alhamdulillah dimudahkan. Ada HP, ada aplikasi. Ini ya. Kemudian setelah itu kalau dia salah tidak perlu ulang. Tidak perlu ulang. Demikian pula kalau ada orang buta atau orang yang tidak tahu arah kiblat, maka dia ikut orang yang dia yakini. Ya, orang yang dia percaya. Kemudian kata kalau asyaratus hadis, syarat terakhir. Dari syarat sahnya sholat, an-niyah is-sholat. Berniat untuk sholat bi'ainiha, tambahannya ini yang dibicarakan nanti. Berniat untuk melakukan sholat. Berniat di dalam sholat adalah merupakan syarat sahnya sholat menurut mayoritas para ulama. Kenapa dibilang menurut mayoritas? Karena dinukil dari sebagian Hanafiyah bahwa niat itu bukan syarat sahnya sholat. Niat bukan syarat sahnya sholat. Tapi yang benarnya dalam masalah ini adalah merupakan syarat sahnya sholat. Kemudian ditambah bi'aini, dengan tertentunya. Maksudnya ini masalah apakah kita ketika sholat wajib ta'yin niat atau boleh niat saja sholat. Niat saja apa? Sholat. Paham masalah ini? Misalnya kita gini, sebentar azan dulu, kita wudhu. Bolehkah hanya kita berniat saja, saya berniat sholat? Atau harus saya berniat sholat zuhur? Itu maksudnya permasalahan ini. Paham kan? Nah, berselisih para ulama. Berselisih para ulama. Dalam madzhab Hanabilah, sebagaimana yang dinukil penulis ini, dia persyaratkan harus ta'yin an-niyah. Harus ditentukan niatnya, sholat apa. Ya. Sementara dalam madhab yang lain juga masih dalam madhab juga Hanabila, riwayat yang kedua dari mereka, ya, mereka katakan tidak dipersyaratkan ta'yin an-niyah. Bahkan cukup dia berniat sholat yang pada waktu itu, tidak perlu dia bilang sholat zuhur. Cukup dia berniat saya mau sholat ini di waktu itu, ya sudah kan sudah pasti sholat zuhur. Di waktu asar sudah pasti dia mau sholat asar. Di waktu maghrib pasti dia mau sholat maghrib. Isya demikian. Duhur, fajar demikian. Walaupun dia tidak ta'yin, dia sudah bangun subuh pasti sholat apa? Subuh. Tidak perlu ditakyin. Ya, ini pendapat. Dan ini para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau memilih itu. Wadahar ta'yin an-niyah. Boleh niat yang mutlak, yang tadi di waktunya. Yang penting di waktunya. Walaupun sebagian ulama lebih memilih pendapat pertama. Kenapa? Karena itu yang lebih zahir dari hadis. Innamal amal bin niyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Tidak lain, amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kalau dia tidak niatkan sholat duhur, hanya niat saja sholat, akan mendapatkan niatnya itu. Dia tidak dapat sholat duhur. Ya? Nah, ini pendapat yang lebih hati-hati. Ta'yin niat. Yang lebih hati-hati, harus kita tentukan niat kita. Harus kita tentukan niat kita. Iya. Ini yang lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Kemudian masalah selanjutnya, wayajuzu taqdimuha ala takbir bizaman yasir idza lam yafsakha. Ini masalah selanjutnya terkait dengan niat. Boleh dikedepankan atas takbir dengan waktu yang singkat, yang sedikit. Maksudnya waktu yang tidak lama. Kalau dia tidak membatalkannya, yaitu masalah sekarang. Boleh gak kita niat untuk sholat ini sebelum kita berdiri bertakbir? Sepakat para ulama kalau niat itu adalah sebelum takbir. Niat itu harus sebelum takbir. Tak boleh kita Allahu Akbar baru berniat. Karena niat ini syarat sholat, sebelum masuk sholat. Paham gak ini? Tidak boleh berniat setelah apa? Masuk sholat, batal sholatnya. Batal sholatnya. Jadi niat ini adalah sebelum sholat. Sepakat kalau sebelum takbir kita berniat Allahu Akbar, dan kita niat untuk sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kami gitu. Masalah sekarang, boleh gak dikedepankan beberapa saat sebelum takbir? Untuk keluar dari rumah, wudu, masuk sholat, sudah niat dari sini, dari rumah. Boleh gak? Ini yang diperselisih. Ini diperselisihkan. Ya. Sebagian mengatakan itu tidak sah. Itu tidak sah niat yang sudah yang seperti itu. Niat yang dilakukan sebelum takbir. Dengan waktu yang terpisah sebelumnya. Ya, dengan diantara oleh waktu. Ini sebagian. Sebagiannya mengatakan seperti penulis, boleh, boleh saja. Selama dia tidak pasrah. Itu sah dan ini yang benarnya. Selama dia tidak batalkan niatnya, maka itu dianggap apa? Sah. Misalnya dia sekarang niat keluar dari rumah, sudah azan maghrib, dia niat untuk sholat apa? Maghrib. Dia berjalan ke masjid, naik motor ke masjid misalnya. Paham kan? Apakah perlu dia sebelum takbir sebentar tajdid memperbaharui niat atau tidak perlu? Paham kan? Kalau pendapat yang pertama yang mengatakan harus sebelum takbir, harus dia tajdid. Harus dia perbaharui apa? Niatnya. Paham kan? Harus dia perbaharui niatnya. Bagi pendapat penulis dan ini benarnya, bahwa tidak perlu dia perbaharui niatnya. Kecuali telah dia hapus, dia batalkan. Misalnya kita masuk masjid, tadi dari rumah mau sholat duhur, wudhu, masuk masjid, sholat sunnah sebelum duhur, ini kan sudah kita pasang, sudah kita batalkan apa? Niatnya dengan niat sholat sunnah, maka harus kita tajid setelahnya. Ini syarat ini yang sah ini, kalau kita tidak apa? Tidak pasang, tidak batalkan niat yang pertama. Jelas ini? Kalau kita sudah batalkan antara diantara dengan amalan, maka wajib kita tajdid an-niyah. Paham kan? Wajib kita perbaharui niat kita. Ini masya Allah terkait dengan masalah ini. Dengan ini selesai ya masalah niat. Dan perlu untuk perhatikan bahwa niat ini adalah dalam hati. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama sebenarnya ya, bahwa niat itu tidak dilafadzkan dalam hati, kecuali dinukil dari beberapa pengikut Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa niat harus dilafadzkan. Niat harus dilafadzkan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala bahwa mereka salah paham terhadap perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Mereka salah paham terhadap perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada salat kecuali dengan melafadzkan. Tidak ada salat kecuali dengan apa? Melafadzkan. Mereka arahkan melafadzkan niat. Padahal yang diinginkan oleh Imam Syafi'i adalah melafadzkan takbiratul ihram. Karena tidak mungkin Imam Syafi'i mengatakan melafadzkan niat, karena niat tidak pernah dilafadzkan oleh Nabi. Tidak mungkin begitu, karena niat tidak pernah dilafadzkan oleh Nabi SAW. Jelas ini. Jadi ketika Imam Syafi'i bilang begitu, ya kita arahkan kepada hal yang baik. Ya, maksudnya tidak sah kecuali dengan melafadzkan takbiratul ihram, karena orang sholat, kalau dia sholat takbir Allahu Akbar tidak ucapkan, tidak bergerak lidahnya, dia cuma bilang tanpa mengucapkan, bergerak lisannya untuk apa? Bertakbir, batal sholatnya, sepakat para ulama. Karena takbir, takbiratul ihram itu tidak sah diucapkan dalam hati. Ya, siapa yang sholat dalam hati datang, dia takbir dalam hati, Al-Fatihah dalam hati, semuanya dalam hati. Paham? Sah atau tidak ini? Hah? Tidak sah. Karena sholat itu harus dengan apa? Lafaz. Ya? Sahabat ditanya seperti Khabbab Ibnu Al-Arad, dan dia bertanya, "Kaif ta'rifu?" ditanya, "Kaif ta'rifuna qira'ata Rasulillah? Kaif ta'rifuna qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana kalian tahu bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Bi'tirabi lihiyati." Dengan bergeraknya jenggotnya. Ya, kalau jenggotnya bergerak, berarti apa? Mulutnya apa? Bergetar. Itulah cara tahu berarti Nabi baca. Nabi menggerakkan apa? Lisan, tidak sah salat dengan di dalam bacaan dalam hati. Paham? Kecuali niat. Karena memang niat di mana? Di hati. Di hati. Tidak ada ibadah dalam syariat kita yang dinukilkan, yang dilafadzkan niatnya kecuali haji saja. Kecuali ibadah haji dan umroh. Itu yang dilafadzkan. Kita lafadzkan labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma hajjatan, misalnya. Hajjat. Kalau haji. Kalau umrah, umrah. Bi umrotin, bi hajjin. Paham kan? Selain itu, tidak ada. Tidak ada. Dan tak boleh dikiaskan. Ini perlu ini. Karena sebagian orang kalau kita katakan bahwa niat tidak ada syariatnya, melafadzkannya, melafadzkannya, kata mereka, ada, karena tidak ada dalil. Kata mereka, ada dalil. Apa dalilnya? Karena Nabi kalau haji, melafadzkan niatnya. Melafadzkan apa? Niatnya. Kita tinggal bilang, ini niat ibadah atau tidak. Kalau dia bilang ibadah, ibadah itu tauqifiyah. Kalau Nabi lakukan, kita lakukan. Kalau Nabi tidak lakukan, kita tidak lakukan. Tidak boleh kita kias-kias. Karena ibadah ini tidak boleh dikias-kias. Kias-kias. Ibadah. Beda kalau mu'amalah. Masalah jual-beli, kita mau kiaskan yang sama, boleh. Ibadah tidak boleh. Ibadah tidak dibolehkan. Jelas kan? Iya. Apalagi dengan lafad-lafad yang mereka buat-buat sendiri. Tentunya itu lebih jauh lagi. Ya? Lebih jauh lagi. Nawaitu an usolli atau lafal-lafal baru sekarang. Ada sekarang orang lafal baru. Karena nawaitu an usolli itu adalah bid'ah, diterangkan, dijelaskan. Ya mereka sekarang ganti lafalnya. Saya pernah dengar orang lafalnya itu beberapa masjid di Makassar ini. Katanya kenapa seserentak itu? Karena itu diajarkan. Apalagi lafalnya saya lupa. Ilaiha ilaika anta maksudi wa ridhoka matlubi. Bukan begitu lafaznya. Ilaika anta maksudi wa ridhoka matlubi. Hanya kepadamu saya bermaksud, berniat, dan ridhomu yang saya cari. Ini dia lafadzkan. Ini dia lafadzkan. Sama juga hukumnya. Tidak dinukil dari Nabi SAW. Intinya sepakat. para ulama, bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau keras dalam membantah orang yang melafadzkannya. Beliau pernah bilang bahwa al-lafiz bin niyah mubtadi'un jahil. Orang yang melafadzkan niat itu ahli bid'ah lagi bodoh. Sekarang kata beliau, babu adabi al-mashyi ila salah. Setelah belum menjelaskan syarat-syarat solat yang dilakukan sebelum solat, maka sekarang belum masuk di adab bagi orang yang ingin melaksanakan solat. Sebelum belum masuk pembahasan sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk di pembahasan sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata beliau, bab adab berjalan menuju solat. Kata beliau, mustahabu al-mashyu ila solat. Disunahkan berjalan kalau pergi solat. Disunahkan berjalan kalau pergi solat. Iya, ini yang sunnah. Iya, ini yang sunnah. Yaitu tidak naik kendaraan. Tidak naik kendaraan. Ya, ini kata mereka yang sunnahnya, karena terdapat nas-nas dalil-dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keutamaan orang yang berjalan kaki ketika pergi sholat. Di antaranya kata mereka hadis Ubay ibn Ka'ab. Ia diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau berkata, karena rajulun la'alam rajulan ab'ad minal masjid min. Adalah ada seorang lelaki, saya tidak tahu ada orang yang lebih jauh rumahnya dari masjid daripada dia. Wa kana la tuqti'uhu salatun. Beliau tidak pernah luput salat, satu salat pun. Padahal rumahnya jauh. Qala taqila lah aw qulta lah. Dia berkata, dikatakan kepadanya atau saya berkata kepadanya, la tarata himaron. Terkabu fi dhulub fi dhalma wa fi ramdha. Qala ma yasurruni anna manzili ila jambi al-masjid inni uridu an yuktaba li mamshayi ila al-masjid wa rujuhi. Masyaallah. Idza rajatu ila ahli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka dhalika kullahu. Iya. Dia bilang, seandainya kamu beli saja himar, keldai. Ya, seandainya kamu beli saja keldai, ya kamu bisa naiki di kegelapan atau di tanah yang berbatu, artinya ya. Iya, mudah kamu jalan, susah. Dia bilang, ma yasuruni, tidak membahagiakanku rumahku dekat di samping masjid. Sungguh saya inginkan untuk ditulis bagiku jalanku ke masjid dan kembaliku kepada keluarga. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Allah telah mengumpulkan untuk kamu hal itu seluruhnya. Dan ditulis contohnya ketika dia berjalan pergi dan kembali. Demikian pula mereka berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkata kepada Bani Salamah yang ingin berpindah dekat masjid Nabi. Apa kata Nabi kepada mereka? Diyarukum tuktab atarukum. Rumah kalian akan ditulis bekas langkah kalian. Demikian pula sabda Nabi SAW, inna a'zaman nasi ajram is-salati ab'aduhum ilaiha mamsha fa'ab'aduhum walladhi yantajiru salah hatta yusolliyaha ma'al imam a'zamu ajram minalladhi yusolliyaha sumainam. Demikian pula sabda Nabi SAW, orang yang paling besar pahalanya dalam sholat adalah yang paling jauh ilaiha mamsya, yang paling jauh langkahnya, yang paling jauh jalannya. Ya fa'abadum, kemudian yang paling jauh setelahnya. Walladhi yantadiru sholat, dan orang yang menanti sholat. Hatta yusolliyah, sampai dia sholat ma'al imam, bersama imam. Itu lebih besar pahalanya daripada orang sholat kemudian dia tidur. Maksudnya pulang, tidak menunggu sholat berikut. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sunnah kita berjalan kaki. Sunnah kita berjalan kaki kalau pergi sholat. Walaupun boleh naik kendaraan, tidak masalah. Karena ada dari para sahabat, ia kalau pergi sholat naik kendaraan. Nabi tidak melarangnya. Tapi yang sunnahnya apa? Jalan kaki. Yang sunnahnya berjalan kaki. Bisa kinatin wabakol. Ini adatnya. Datangnya dengan jalan kaki, dengan sakinah, tenang. Wakor, penuh dengan wibawa. Maksudnya jalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Ya, ini sakinah dan wakor sama saja maknanya. Ya. Dan mereka katakan ini sunnah, ini adalah adab. Karena ini yang dikatakan, dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Nabi pernah bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bis-sakinah wal waqar. Wa la tusri'u. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Masyaallah. Kalau kalian mendengar qomat, ya kan? Qomat ini biasa orang qomat lari-lari. Nah, kayak mau roboh masjid. Ya Ismail. Kata Nabi, Nabi nyantum Ismail berkata, kalau kalian mendengar qomat, maka jalanlah ke sholat. Wa'alaikum bis-sakinah. Dan wajib bagi kalian tetap sakinah. Tetap tenang jalannya. Wal-waqor, sama tenang. Wala tusri'u, jangan kalian tergesa-gesa. Fama adrokum fasolu, apa yang kalian dapati, maka langsung ikut sholat. Wama fatakum fa'atimu, dan apa yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah setelah. Paham kan? Ini anjuran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqaribu baina khutuh. Dia mendekatkan antara langkah-langkahnya. Maksudnya dia berlangkah kecil. Tidak berlangkah panjang-panjang. Kenapa ini? Ini mereka katakan sunnah karena ya, makin banyak langkah kita ke masjid, maka makin banyak pahala kita. Makanya disunnahkan untuk berlangkah-langkah kecil, memperpendek langkah. Memperpendek langkah. Ini mereka katakan sunnah karena ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a, tsumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu ila as-salah, lam yakhthu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa hutta 'anhu ma wa hutta 'anhu biha qati'ah." Apabila dia berwudu kemudian dia sempurnakan wudu, kemudian dia keluar ke masjid, dia tidak keluar ke masjid kecuali untuk salat, maka tidak ada langkah yang dilangkahkan kecuali akan diangkat dengannya derajatnya, dihapus dengannya dosanya. Berarti makin banyak langkah, makin banyak, makin tinggi derajat, dan makin banyak dosa yang dihapus. Ini keutamanya. Wala yushabbiku asabi'ah, dan dia tidak menyilang antara jari jemarinya saat dia keluar, saat dia tunggu sholat, dan saat dia mau di dalam sholat. Semuanya tidak boleh. Saat keluar sholat, tidak boleh kita sambil tasbih, ya, menyilang antara jari jemari. Tidak boleh pula sebelum saat menanti sholat. Saat nanti sholat. Paham kan? Bisa orang kalau nanti sholat, tidak boleh. Ya, biasa saja. Paham kan? Iya, tidak boleh. Ini dilarang dari hal ini karena itu termasuk kata para ulama dari menyerupai syaitan. Termasuk perkara yang kalau dilakukan itu adalah menyerupai apa? Syaitan. Ya, makanya dilarang dalam syariat kita. Dilarang dalam syariat kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, ya, dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudhu'ah, Suma khoraja amidan ilal masjidi fala yushabbikanna yadaihi fa'innahu fi sholati. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, dia perbaiki wudunya, kemudian dia keluar ke masjid, ya, memaksudkan masjid, maka janganlah dia menyilang antara jari jemarinya, sungguh dia dalam sholat. Demikian pula hadis riwayat Imam Ahmad, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi hadis ini walaupun sering disebut oleh para ulama, tapi dia adalah hadis yang dhaif, seperti dikatakan idza kana ahadukum fil masjid fala yushabbikanna fi fa inna tasbika minasyaitan wa inna ahadakum la yazal fi salati ma dama fil masjid hatta yakhruja minhu. Apabila salah seorang dari kalian dalam masjid dan dia menyilang antara jari jemarinya karena tasbih itu dari syaitan, sungguh kalian terus menerus berada dalam salat selama dalam masjid sampai dia keluar darinya. Sampai dia keluar darinya. Ini diantara nas yang mereka sebutkan. Walaupun tadi itu saya bilang tadi hadisnya adalah hadis yang dhaif. Kalau dhaif maka kita cukupkan dengan hadis yang pertama. Dilarangnya kita melakukan tasybih. Ya, tasybih. Kemudian kata beliau wa yaqulu bismillah. Itu saat pergi ini. Dia katakan bismillah. Alladhi khalaqani fa huwa yahdi. Al-ayat ila qawli ta'ala. Surah apa ini? Surah apa? Asy-Syu'ara. Ya, surah ini. Yaitu dia baca ini bismillah, kemudian dia baca ayat ini sampai di ayat illa man atallaha biqalbin salim. Ini hadisnya dhaif. Tidak disyariatkan membaca ayat ini ketika berjalan ke sholat. Tidak disyariatkan dikit ini. Bahkan ya, yang sahihnya dia membaca doa umum, doa keluar dari rumah. Paham kan? Kalau dia mau baca, maka dia baca doa keluar rumah. Adapun ayat tadi, membaca ayat itu, baca bismillah dan ayat itu tidak sah. Dalil yang mereka sebutkan adalah hadis yang dhaif. Adalah hadis yang dhaif. Dibaca adalah doa keluar rumah, diantaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza kharaja ar-rajul min baiti. Kalau seorang keluar dari rumahnya, semalam keluar berdagang, keluar salat, keluar apapun. Ya. Faqala kita dengan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Itu saja. Ini yang sahih, adapun ayat tadi enggak. Dia ucap bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala yuqalu hina idzil mudita wa kufita wa mukita. Nah, dikatakan ketika ada orang mengatakan itu, kamu telah diberi hidayah, kamu telah dicukupi, kamu akan dilindungi. Iya. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Ini saja, ini yang sahih, karena dia doa umum untuk keluar dari apa? Rumah. Untuk keluar dari rumah. Wa yaqul, kemudian dia bilang dan dia katakan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'irin alaik wa bihaqqi mamshai hada fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riyahan wala sumatan kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ittiqa'a mardatik as'aluka antum kidani minan nar wa antaghfirli dunubi wa antaghfirli dunubi innahu la yaghfiru dunuba illa ant. Ya, dan katanya dia keluar mengucapkan Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya memohon kepadamu bihaqqi sa'ilin, dengan hak yang seluruh orang yang meminta kepadamu, wa bihaqqi man syari hadza, dan saya meminta kepadaku dengan hak langkahku ini ke masjid. Fa inni lam akhruj asharan, saya tidak keluar karena berbangga, bersombong, menyombongkan diri. Wala batoron, bukan juga untuk merendahkan manusia. Wala ria, bukan untuk dilihat. Wala sum'atan, bukan juga untuk didengar. Horot suktiqo asyakotik, saya keluar karena mengharap ya, berlindung dari kemurkaan wattiqa mardhatik dan mengharap ridhamu. As'aluka, saya memohon kepadamu untuk menyelamatkan saya dari neraka dan mengampuni dosa-dosaku. Sungguh tidak ada mengampuni dosa kecuali engkau saja. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dhaifkan, didhaifkan juga oleh Imam Nawawi, didhaifkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi bacaan seperti itu adalah bacaan yang dhaif, tidak sah. Fa'in sami'an liqomah, kalau dia dengar qomat lagi jalan ini keluar dari rumah, dia dengar qomat lam yas'a ilaiha, maka dia tidak tergesa-gesa kepadanya. Tahu kan? Ya, tetap tenang. Ini sudah ada tadi. Diqouli sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatish shalah fala ta'tuha wa antum tas'un wa tuha wa alaikumus sakinata kama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Wa idza uqimatish shalatu fala shalata illal maktubah. Ya, ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala yang beliau sebutkan ini. Apabila diqomat salat, maka jangan kalian mendatanginya dalam keadaan kalian tas'aun, tergesa-gesa. Datangilah salat dalam keadaan kalian tenang. Apa yang kalian dapatkan maka salatlah, dan apa yang kalian luputkan maka sempurnakanlah. Wa idza uqimatish shalah fala sholata illal maktubah, dan apabila salat telah diqomatkan maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Artinya kalau kita datang masjid, paham ya? Orang koma sudah tak ada lagi sholat sunnah. Tidak ada lagi sholat sunnah. Ini Masya Allah. Wa idza atal masjid, dan kalau dia mendatangi masjid, qaddama rijlahu al-yumna fi dukhul, dia kedepankan kaki kanannya ketika apa? Masuk masjid. Ini sunnah, ini adab. Ini sebagaimana datang dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, annahu yabda'u birijlihi al-yumna fa idza kharaja bada'a birijlihi al-yusra. Bahasanya beliau memulai dengan tangan dengan kaki kanannya kalau masuk, dan apabila beliau keluar maka beliau memulai dengan kaki kiri. Kaki kiri. Iya. Kepala dia, dia bilang bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma qirli dunubi waftahli abwa barahmatik. Ya, ini doa masuk masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad bacaan itu. Kemudian selanjutnya Allahumma qirli dunubi waftahli abwa barahmatik ar-rahmatik. Ya, kalau ini adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, demikian pula Ibnu Majah, demikian pula Ibnu Majah. Ini doa-doanya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma firli dunubi wa tahli abwaab ar-rahmatik. Yang lebih paling terkenalnya kita katakan apa? Allahumma tahli abwaab ar-rahmatik. Ya, demikian pula kalau dia menambah apa yang di bawakan juga oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala, yaitu dia menambah bacaan a'udzu billahi al-'adzim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim, maka tidak ada masalah. A'udzu billahi al-'adzim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim, ini tidak ada masalah juga, sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kharaja, kalau dia keluar, qaddama rijlahu al-yusra, dia kedepankan, dia majukan, keluarkan duluan kaki kirinya. Tadi sudah ada hadisnya tadi Imam. Wa qala mithla dhalik ila annahu yaqul, dia ila annahu yaqul, dia katakan seperti itu, hanya saja dia bilang waftah li abwab fadlik. Itu dengan lafaz yang sering kita dengar, Allahumma ftah li abwab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku yang pintu-pintu rahmatmu, keutamaanmu. Ya, abwab fadlik, keutamaan rezeki. Ini masya Allah doa keluar masjid. Belum dah katakan di sini, tidak sebutkan sholat tahiyat masjid. Ya disunahkan. Ya walaupun para ulama berselisih, tapi pendapat mayoritas ulama sholat tahiyat masjid adalah sunnah. Berdasarkan hadits Nabi SAW, faidah dakwala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka'arokatain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, kalau belum komat ini, kalau belum komat, apabila kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia ia sholat dua rakaat. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Iya. Dengan ini selesai, insyaAllah besok kita masuk dalam bab sifat sholat. Bab sifat sholat, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW melakukan sholat. InsyaAllah kita lanjut.